salatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya. Tafadhal dibaca sini. Ya Mas Syahrul matanya dulu. Naam. Ini usul ahlu sunnati wal jamaah. Di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya agama itu adalah iman, qaul wal amal. Ya. Anna dina wal imana, bahwa agama dan juga iman itu tidak hanya qaul aja, tapi qaul wal amal. Terus? Ah, itu belum ya. Qaul qalbi wal lisan. Qaul qalbi wal lisan. Terus? Nah, apa yang dimaksud amal qaul qalbi di sini, Syekh Hafid? Qaul qalbi itu maksudnya apa? Paham enggak perkataan Syekh Hafid sini? Syekh Hussein. Qaul qalbi itu gimana, Abdul Somad? Kita habis juhur ada tarsa lagi ya, bisa enggak? Enggak. Itu bisa. Ya. Apa bisa? Enggak. Mutamimah bentar ya. Qaul qalbi apa maksudnya qaul qalbi? At-tasdiq. Ya, at-tasdiq. Kemudian apa lagi? Ya, wal iqan, membenarkan kemudian meyakini. Terus wa qaulisan, qaulisan maksudnya apa? Mengucapkan dengan syahadat. Nah, terus nah, perhatikan dulu wal jawarih. Jawarih itu maksudnya apa? Mengamalkan dengan anggota tubuh gitu kan. Nah, amal qalbu itu niat, inqiyat, mahabbah dan selainnya. Amal lisan? Nah, dan seterusnya ya, salat, tilawatul Quran, zikir, doa dan seterusnya. Terus nah, wal kabairi. Nah, perhatikan. Ya, wa annal imana yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Jadi ini bantahan terhadap siapa ini kira-kira? Pak Amin. Bantahan terhadap firqah apa ini? Ahlussunnah meyakini iman bertambah. Iman berkurang, bertambah dengan ketaatan, kurang dengan kemaksiatan. Ini bantahan terhadap siapa, Pak Amin? Hah? Apa? Qadariyah. Nah, Qadariyah mah enggak seperti ini. Di mana? Nah. Mu'tazilah demi nah. Murji'ah meyakini iman itu ya, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, stabil begitu aja. La yadurru ya al maksiyah mal iman. Nah. Ya. Iman itu tidak akan dimudaratkan dengan sebab maksiat. Baik, terus nah, coba perhatikan dulu. Wahum ma'adzalika la yukafirun. Tetapi mereka walaupun demikian, mereka tidak mengkafirkan ahlul kiblah. Ahlul kiblah maksudnya kaum muslimin. Bimut lakil ma'asi wal kabair. Ya, karena sebab maksiat dan dosa besar. Sebagaimana yaf'alu al-khawarij. Yang dilakukan oleh khawarij. Ya, dan juga mu'tazilah. Balil ukhuwatu al-imaniyatu sabitatun ma'al ma'asi. Ya, bahkan ukhuwah imaniyah itu sabitah tetap ada walaupun pelakunya atau ada orang lain yang bermaksiat. Ya, terus nah, ini ya, barang siapa yang diberi maaf dari saudaranya sesuatu aja, maka ikutilah ya, ikutilah itu dengan kebaikan. Terus wa qala taqwa in qala rajulani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa inna wajhahuma fa inna wajhahuma 'ala al-ukhra fa qatila allati kanuni hatta tafiu ila amrillah fa yanba aslihu bainahuma Naam ya. Fama kemudian wa intaifatan, jika ada dua kelompok minal mukminin dari kalangan mukminin, iktatalu fa aslihu, saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Wa in bagat ihdahuma, tapi kalau salah satu dari keduanya itu melampaui batas alul ukhra, atas yang lain, faqatilu, maka perangilah mereka, allati tabghi, yang tadi bagiu tadi melampaui batas, hatta tafi ila amrillah, hingga mereka kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at ya fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Ya, tapi kalau mereka apa namanya fa'at ya nah mau menuruti, maka damaikanlah di antara kedua dengan keadilan. Wa aqsitu, dan berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwah, kaum mukminin itu ikhwah, faslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Nah, terus la yaslubu, nah nah yaitu ya yaslubun, maksudnya apa? La yanfun, maka mereka ahlu sunnah tidak menafikan fasik. Ya, fasik al-milli, ya, fasik yang masih berada dalam koridor agama, ya, mereka tidak mengeluarkan ismal iman bil kulliyah, tidak mengeluarkan, tidak menafikan nama keimanan secara totalitas dari pelaku maksiat tadi. Terus, nah, mereka tidak menganggap kekal pelaku maksiat tadi di neraka. Nah, ya kita paham sini ya, sebagaimana dikatakan oleh kaum Mu'tazilah. Nah, bahkan apa namanya, fasik, orang yang fasik itu masih dalam cakupan iman, ya, nama cakupan iman, sebagaimana firman Allah, fatahriru qabatim mu'minatin. Ya, fatahriru raqabatin mu'minah, yaitu ketika kafarah, ya, salah satu jenis kafarah, maka bebaskanlah budak yang mukmin. Ya, ini kata para fuqaha, mukmin yang mana aja, apakah iman itu naqisah, kamilah, ya, maupun yang fasikah, nah, pokoknya budak yang beriman. Terus nah, ini perhatikan, dan walayadkhulu waqad la, terkadang tidak masuk ke dalam cakupan nama iman secara mutlak, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya kaum mukminin itu ialah orang-orang beriman itu ialah yang apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya maka bertambahlah iman mereka. Ana aja antum ada harokatnya kan? Ana juga ada, ini karena matan ya. Ana ada yang baca biar cepat ya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina, ya, tidaklah seorang penzina ketika dia berzina, ya, maka tidaklah dia dianggap seorang mukmin. La yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan dia mukmin, dia tidak. La yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Tidaklah seorang peminum khamar ketika dia meminumnya, tidaklah dia dianggap seorang mukmin. Wala yantahibu nuhbatan ya zata syarafin yarfa'un nasu ilaiha fiha absaruhum hina yantabihuha wa huwa mukmin. Dan tidaklah seorang ketika merampas nuhbah, nuhbah itu suatu barang, zata syarafin, yang di sini memiliki kemuliaan, ya, yarfa'un nas ilaihi fiha, yang itu akan ya, mengangkat pandangan orang-orang ke situ, ke barang yang dirampas, yaitu absarahum, pandangan mereka. Hinna yantahibuha, ketika dia merampasnya, wahuwa mu'minun, tidaklah dia dianggap sebagai seorang mu'min. Wa yaqulun, dan mereka ahli sunnah berkata, berpendapat, huwa mu'minun naqisul iman. Orang yang tadi dia tetap mukmin tapi kurang imannya. Au mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Atau dia beriman dengan keimanannya tapi dia fasik dengan dosa besar dia. Fala yu'tal ismal mutlaqa, maka tidak diberikan nama iman secara mutlak kepada pelaku zina tadi, kepada pencuri tadi. Wala yuslabu al mutlaqal ismi, tetapi tidak dinafikan juga secara mutlak kemutlakan nama iman. Nah, ini paham sini ya? Baik, barakallahu. Lanjut dibaca Syahrul. Syarah, udah matanya udah. Mana? Musammal imanil mutlaqi. Ya, coba. Imanil mutlaqi. Coba perhatikan. Sabaqa anna zakarna. Ya, bukan anna zakarna. An zakarna. Ya, ini takdirnya annahu. Sabaqa telah berlalu. An zakarna, yang apa yang telah kami sebutkan. Fi mas'alatil asma'i wal ahkam. Pada permasalahan ya, nama-nama dan hukum-hukum. Anna ahla sunnati wal jama'ati, bahwa ahli sunnah wal jama'ah ya'taqidun, mereka meyakini. Annal imana qawlun bilisanin wa bilisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bil arkani, bahwa yang namanya iman itu adalah ucapan dengan lisan ya, kemudian ya apa amalannya tadi, meyakini di janan itu hati ya, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan jawarih ya, anggota badan. Wa anna hadhihi salasata dakhilatun fi musamma mutlaqil iman, dan tiga hal ini masuk ke dalam cakupan penamaan iman secara mutlak ya. Ya, maksudnya iman secara mutlak yang mencegah pelakunya ke dalam neraka gitu ya, maka pelakunya masih berhak masuk surga, selamat dari neraka. Ini kalau imanul mutlak. Nanti bisa dibedakan antara imanul mutlak dengan mutlakul iman. Apa bedanya? Kalau imanul mutlak, iman mutlak, sahibnya ya, sahibul iman ya, ini biwujudi imanihi, karena adanya imannya dia itu, al-iman yamna dukhula sahibihi ilannar, maka akan mencegah sang pemilik iman tadi masuk ke neraka. Ini iman al-mutlaq. Kemudian fasahibuhu ay sahibul iman ya mustahiqun du ya, mustahiq berhak masuk surga. Ya, dan juga selamat dari neraka. Ini imanul mutlaq. Kalau mutlaqul iman, apa? Ya, mutlaqul iman huwa al-iman an-naqis. Iman yang kurang, yang yang alladhi yamna'u min khuludin ya minal khulud finnar, yang mencegah kekal di neraka. Kenapa? Karena masih ada mutlaqul iman. Ya. Baik. Nah, ini dijelaskan ya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di kitab beliau Badai'ul Fawaid. Perbedaan antara mutlakul iman dan imanul mutlak. Baik, terus. Iman ma ay yastahiku ismal ismal imani man jamaa walam yankus minhu syai'an. Baik, perhatikan. Ya, maka iman yang mutlak, baik, perhatikan tadi iman yang mutlak ya. Yadkhulu fihi jami'ud din. Maka masuk di sini seluruh agama. Ya, seluruh cakupan agama maksudnya. Zahirnya, batinnya, usulnya, prinsip-prinsip pokoknya, furu'nya, cabang-cabangnya, fala yastahiqqu ismal imanil mutlaq ila man jama'a dzalika kullahu walam yankus minhu syai'an. Maka tidaklah layak dinamakan isim iman, tidak berhak seseorang mendapatkan nama keimanan mutlak kecuali yang telah jama'ah, menjama', mengumpulkan, ya, mengumpulkan apa? Dzalika kesemuanya tadi, iman zahir, agama yang zahir, batin, usul, furu', semuanya walam yankus minhu syai'an, yang tidak kurang sedikit pun. Ini beda mutlakul iman sama imanul mutlak. Ini imanul mutlak. Ya, kalau mutlakul iman, ya kalau mutlakul iman dia fasik, tapi masih ada keimanan. Mutlakul iman. Ngerti sini? Ya, baik. Terus gantian dibaca. Pak Hafiz. مشاهدون walamma kanat al-i'mal wal-aqwalu dakhilatan fil musammal iman. Maka tatkala amal-amal, ucapan-ucapan itu masuk ke dalam nama keimanan, maka keimanan yang qabilan, yang dapat menerima li ziyadati wan naqs, yang dapat menerima tambahan dan pengurangan, fahuwa yazid bita'ah, itu yang dapat bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan, kama huwa sahihul adillati, sebagaimana hal tersebut jelas sahihul adillah, jelasnya dari dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, wa kama, dan sebagaimana huwa zahirun, sebagaimana itu juga zahir, nampak, musyahadun, disaksikan, ya, min tafawutil mu'minina, dari beraneka ragamnya kaum mukminin, fi aqaidihim, dalam akidah-akidah mereka, amal-amal hati mereka, wa amal jawarihim, dan amalan anggota badan mereka. Wa min al-adillati ziyadatil imani wa naqsihi, dan di antara dalil-dalil tambahnya dan berkurangnya iman, ya, bahwa Allah Ta'ala qassamal mu'minin, Allah Ta'ala membagi kaum mukminin salasa tabaqatin, menjadi tiba tiga tabaqat. Tiga tabaqat tingkatan. Tabaqat artinya apa? Tingkatan. Kita buka Pak Amin. Nah. Faqala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzi kitabal ladina safaina min ibadina." Kemudian kami mewariskan kitab, ya, kepada orang-orang yang telah kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Faminhum, maka di antara mereka hamba-hamba kami, zalimun linafsihi, ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid ini apa maknanya? Hah? Apa? Pertengahan lah ya, gitu. Bahasa bahasa lancarnya bahasa itunya pertengahan nih. Nah, ya, pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang bersegera dalam kebaikan biiznillah, dengan izin dari Allah. Kemudian wa dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itulah keutamaan yang sangat besar. Terus lanjut dibaca di sini ya. Mas Hussein, Syekh Hussein. وقصروا نعم ya فسابقون بالخيرات di ayat ومنهم سابقون بالخيرات yang bersegera dalam kebaikan هم الذين أدعوا mereka lah orang-orang yang mengerjakan al-wajibat kewajiban-kewajiban wal-mustahabbat ya, amalan-amalan yang disunnahkan wa tarakul muharramat yang mereka meninggalkan amalan-amalan yang diharamkan wal makruhat yang dimakruhkan wa haula'i humul muqarrabun mereka inilah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah ya wa minhum muqtasid ya muqtasid apa ini humul ladina iqtasaru mereka lah orang-orang yang mencukupkan ala adatil wajibati wa tarkil muharramat orang-orang yang mengerjakan kewajiban dan tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Udah gitu aja. Wadzalimuna li anfusihim. Nah, orang-orang yang menzalimi diri mereka humul ladina ishtara'u. Merekalah orang-orang yang berani ala ba'dil muharramat. Ya, untuk mengerjakan sebagian hal-hal yang diharamkan wa qassaru bi ba'di wajibat. Tapi mereka mengurangi melakukan sebagian amalan kewajiban yang wajib-wajib ma baqai asli imani ma'ahum ya akan tetapi tetap ada asal iman pada mereka ya saya dipahami sini terus Abdul Samad mutafawitun فازداد إيمانه يقينه حتى يبلغ lam yatayassar wa kasra wa kasrati ta'ati qillatiha. Nah, ya, wa min wujuhi ziyadatihi dan di antara sisi tambahan iman wa naqsihi dan pengurangan iman, kadzalika annal mu'minin, demikianlah bahwa kaum mukminin mutafawitun. Mereka mutafawitun apa maknanya bertingkat-tingkat. Fi ulumil iman dalam ya, ulumil iman, pengetahuan-pengetahuan keimanan. Wa minhum man wasala ilaihi min tafasilihi wa aqadihi khairun katsirun. Maka di antara mereka ada yang telah sampai ya ilaihi pada derajat keimanan tadi ya ya min tafasilihi dari tafasil-tafasilnya rincian-rinciannya artinya derajat-derajatnya wa aqaidihi akidah-akidahnya khairun katsirun, sangat banyak, sangat baik. Fazdada bihi imanuhu, maka imannya bertambah. Watamma yakinuhu, keyakinannya semakin sempurna. Wa minhum man huwa duna dzalik, akan tetapi di antara mereka ada yang di bawah hal itu. Hatta yablughal haru bi ba'dihi alla yakuna mahu illa imanun ijmaliyun lam yatayassar lahu minal tafasili syai'un wa huwa ma'a dzalika mu'minun. Ya, hingga keadaan sebagian mereka tadi yablugha, sampai, ya telah sampai. Maksudnya apa? Keadaan keimanan mereka telah sampai ini. Maksudnya apa? Sekali juga. Hingga ya, sebagian keadaan mereka halu biba'dihim, keadaan keimanannya pada sebagian yang lain, ya belum. Ya, telah sampai pada derajat keimanan. Ya? Ya mungkin begitulah ya, sudah sampai pada puncaknya lah ya. Ya Allah yakuna mahu ila imanun ijmali, yang tidak ada pada mereka kecuali keimanan yang global. Oh enggak, bukan mencapai puncak. Ya, karena man huwa duna dalik, yang di bawah yang tadi. Ini sudah derajat iman aja lah, batas iman yang paling kecil. Ya. Imannya global aja. Lam yatayassar lahu min atafasili syai'un. Yang tidak ada kemudahan, ya, sedikit pun baginya dari tafasil tadi. Tingkatan-tingkatan iman tadi, derajat-derajat keimanan. Wa huwa ma'a dzalika, dan ia walaupun dalam keadaan demikian, mukminun, tetap dikatakan seorang yang beriman. Nah, wa kadzalika hum mutafawitun, demikian pula mereka para hamba bertingkat-tingkat. Nah, fi katsirin min a'malil qulub wal jawarih, pada kebanyakan amal-amal hati dan jawarih, amal tindakan anggota badan. Wa kasrati ta'ati wa qillatiha, pada banyaknya ketaatan dan sedikitnya. Ini bisa dipahami sini ya. Nah, ya Pak Amin sedikit. Mujarradu tasdiqi غير قابل للزيادة أو نقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره فهو أبي حنيفة وغيره فهو محجوج adillati qala alaihi salam al iman bidun musabbuna syu'batan a'laha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatu al ada anit tariq. Nah, wa amma man zahaba ila anil iman, dan bahwasanya adapun orang yang berpendapat ya bahwa iman itu mujarradu tasdiq bil qalb, iman itu hanya membenarkan dalam kalbu aja, wa annahu ghairu qabilin li ziyadatin aw naqs, ini siapa ini? Murji'ah ya. Dan bahwasanya iman itu tidak dapat menerima tambahan atau pengurangan, kama yurba an Abi Hanifah wa ghairi, ini murji'atul fuqaha. Tapi mereka tetap dalam cakupan Ahlussunnah, sudah berlalu waktu itu ya pembahasan. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hanifah dan selainnya, fa huwa mahjujun, maka hal itu terbantahkan, bima dzakarna minal adillah, dengan apa yang telah kami sebutkan ya dari dalil. Qala alaihi salam, Nabi sallallahu bersabda, al iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70-an lebih cabang. Alaha yang paling tingginya qaulul la ilaha illallah, wa adnaha, dan yang paling rendahnya imatatul ada anit tariq, menyingkirkan ya gangguan dari jalan. Wal haya'u minal iman, dan malu adalah sebagian dari iman. Nah, terus baca Syahrul, Mas Syahrul. Kulluha isim. Bidarojatin. Asun. Kalau usul, usul ada wawnya kan? Naam, aslun. Faman antara syai'an mimma yajibu i'tiqaduhu fillahi aw malaikatihi aw kutubihi aw rusulihi aw yaumil akhiri aw mimma huwa ma'lum mimma huwa ma'lumun min ad-dini bi darurati tawjudi salati wa zakati wal-hurmah hormati zina wal qatl ila akhirih fa huwa kafiran pada farajan min imani bidzalika inkar bihadzal inkar. Nah, wa ma anna al imana mutlaqa iman mutlak, perhatikan mutlakul iman yang dia banyak dosa tapi masih iman mutlak ya, kalau mutlakul iman. Tapi kalau iman al mutlak ini yang paling sempurna, paham sini ya, mutlakul iman paling bawah, iman mutlak paling atas. Nah, antum enggak paham ini, nanti terkecoh. Disangkanya kebalik, mutlakul iman paling tinggi, iman mutlak disangkanya paling rendah. Entah-entah ada mutlak-mutlaknya. Nah, istilah ulama enggak begitu. Hah? Itu maksudnya nah, mutlakul iman. Iya. Iya. Wa ma annal imana mutlaqa, dan bahasanya iman yang mutlak, nah itu tadi iman mutlak, murakkabun itu pun tersusun, minal aqwa dari ucapan, amal, i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, fa hiya laysat kulluha bidarajatin wahidah, akan tetapi ia semuanya itu tidak dalam derajat yang satu. Balil aqaidu aslun fil iman, bahkan akidah itu adalah asal dari iman. Faman ankara syai'an mimma yajibu i'tiqaduhu fillah, maka barang siapa yang mengingkari sedikit saja dari apa yang wajib diyakini tentang Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, al-yaumil akhir, hari kiamat, au mimma huwa ma'lumun min ad-dini bidarurah, atau yang telah diketahui dalam agama bidarurah secara pasti, ya, kawujubi sholat, seperti wajibnya sholat, zakat, wa hurmati zina, wal qatl, haramnya zina dan membunuh, dia ingkari, bahwa kafirun, maka dia kafir. Qad kharaja minal imani bihadzal inkar, maka dia telah keluar dari cakupan keimanan dengan pengingkaran dia. Ini bukannya kita mau jadi takfiri, enggak. Ya, tetapi dia telah menafikan apa yang telah menjadi pokok iman. Ya. Ada orang enggak penting salat wajib, enggak wajib, kufur. Ayo nanti kita lanjutkan, insyaallah. Ya. Kalau untuk yang pengingkaran ini enggak ada hukum. Hah? Ada tetap. Kan namanya vonis itu mesti tahu furu syurut wa intifa' anil mawani. Terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada penghalang. Ya, misal ada penghalang, kenapa? Dia enggak tahu baru masuk Islam. Ya, ditanya, kamu enggak puasa Ramadan? Kan enggak wajib. Ini kan maklum sesuatu yang diketahui minad din bidarurah. Dia gak percaya Injil itu begini-begitu. Gak percaya. Ya itu baru masuk Islam. Nah ini tidak dikategorikan dia orang yang mengingkari. Nah, antum pernah dengar gak kisah Adi bin Hatim, sahabat Nabi, yang mempertanyakan ya, turun ayat bahwasanya ittakhadu ahbarahum warubbanahum arbaba min dunillah. Ini kan ayat. Mereka Yahudi Nasrani menjadikan ahbar rahib mereka, ahli ibadah mereka sebagai arbab min dunia, rob tandingan selain Allah. Kata Adi bin Hatim enggak seperti itu. Jadi dia mempertanyakan. Nah, memper dipertanyakan. Kufur enggak hukumnya? Iya, tapi kan ada mawah nih. Maka dijelaskan oleh Nabi. Bukankah ketika romo-romo itu, rohib-rohib, ya, rohban mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, mereka umatnya, jamaahnya mengikuti dia? Nabi bilang, iya. Kalau begitu, tilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Ada mawani? Ada penghalang? Ada. Ya, nah, ya, semisal sahabat datang kepada Nabi, sujud kepada Nabi. Ada penghalang? Nah, enggak tahu. Dijelasin sama Nabi. Jadi yang berkata seperti ini, tiba-tiba dia berkata, sholat enggak wajib. Enggak wajib beriman sama malaikat. Saya musuhan sama malaikat ini, misalkan. Ya, saya enggak percaya adanya malaikat ini. Nah, ini lihat, ada tawaffur syurut wal tifa'ul mawani, terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang untuk dikafirkan. Paham sini? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.